yang ku sayang selalu. Pujaan hatiku, impian tidurku, bak bunga hidupku, tempat bercerita yang ingin ku manja, idaman yang nyata, segala galanya curahan semua cintaku. Pujaan hatiku, kau impian tidurku, kau telah bunga hidupku. Ku curahkan hidupku, ku berjanji padamu, kan setia selalu sampai akhir hidupku. Saya